Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu risalah utama, misi terbesar dakwah setiap rasul dan nabi alaihimussalam adalah menjadikan ketergantungan manusia hanya kepada Allah semata. Hanya kepada Allah mereka bergantung dan berharap untuk mendapat segala kebaikan dan manfaat, untuk pula selamat terjaga dari segala kejelekan dan keburukan. Oleh sebab itu, setiap syariat Islam yang Allah turunkan kepada para rasulnya menitikberatkan kepada inti tauhid ini, inti sari daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Quranul Karim, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaumnya, menurut kalian jika yang kalian sembah selain Allah, yang kalian doai, kalian memohon dan berharap kepadanya selain Allah, jika Allah menghendaki untukku suatu mabarak, celaka dan kejelekan, mampukah sesembahan-sesembahan kalian itu untuk mengangkat dan menyingkirkan kejelekan itu dariku? Atau Allah menghendaki untukku rahmat, kebaikan, manfaat, mampukah sesembahan-sesembahan kalian itu menahan kebaikan itu dan rahmatnya dariku? Katakan hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, dan hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal, pasrah dan bergantung kepadanya. Ayat yang mulia mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang berkuasa satu-satunya. Hanya Allah yang Maha Esa yang menentukan segalanya. Jika Allah telah menghendaki untuk hambanya suatu kebaikan, manfaat apapun itu nama dan bentuknya, kesehatan, sembuh, terjaga, keselamatan dari segala mara bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi hal itu. Pasti akan sampai kepada hamba yang telah Allah tentukan. Allah tentukan selamat, pasti akan selamat dan terlindungi. Tidak akan ada yang bisa mencelakainya. Sebaliknya pun, jika Allah menentukan kejelekan bagi seorang hamba, terkena mara bahaya, pasti itu akan terkena kepadanya. Tidak akan ada yang bisa melindungi dan menyelamatkan hamba itu dari mara bahaya tersebut. Semua itu ditanamkan dalam iman dan tauhid kita. Allah dan hanya Allah yang tentukan. Qul hasbiyallah, katakan cukuplah Allah bagiku. Tidak ada selain Allah yang kuasa, yang mampu mendatangkan kebaikan untuk kita atau menepis dan melindungi kita dari suatu kejelekan dan mara bahaya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, Islam syariat mulia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengingkari dan menentang secara keras segala bentuk yang dilakukan atau diyakini oleh manusia yang mereka kira dengannya mereka akan mendapat kebaikan, manfaat, atau mereka kira dengannya mereka akan selamat, terjaga dan terlindungi dari segala kejelekan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sebutkan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah-tamimah, maka tidak akan Allah sempurnakan itu untuknya. Tamimah, segala bentuk yang dipakai atau digunakan oleh orang ma'ruf semenjak zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka gunakan itu dengan keyakinan akan melindungi dan menjaga mereka atau keluarganya atau barang harga, benda berharga miliknya dari segala mara bahaya. Terkadang itu kalau pada manusia dikalungkan di lehernya, di leher sang anak dikalungkan kain hitam, di dalamnya tertulis tulisan-tulisan tertentu ini dan itu, atau angka-angka tertentu dengan anggapan agar anak ini selamat dari mata orang, agar anak ini terjaga dari kejahatan jin dan syaitan dan yang semisalnya. Atau kemudian mereka letakkan itu di bahunya, di gelangnya, di tangannya, itu pada manusia, atau pada sabuknya. Kalau pada rumahnya mereka gantung-gantungkan di atas pintu-pintu rumahnya tulisan yang tidak bisa difahami, tidak ada maknanya dalam bahasa Arab, ha, jin, 1, 2, 3 atau yang semisalnya. Apa maknanya? Bahasa Arab susunan kata huruf demi huruf yang difahami maknanya, sementara itu bukan dari susunan bahasa Arab yang bisa dimengerti dan difahami. Besar kekhawatiran kita, jangan-jangan itu meminta perlindungan dan bantuan kepada para syaitan, jimat, raja-raja, mantra-mantra yang kita sendiri tidak tahu apa makna dan isinya. Oleh sebab itu, para ulama Islam menyebutkan kesepakatan ijma' haram hukumnya seorang muslim membaca atau menulis atau meletakkan di tubuhnya atau rumahnya atau barangnya sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti apa itu maknanya. Tertulis dalam raja-raja itu huruf, angka yang anda sendiri tidak paham kenapa demikian dan apa maknanya. Ada ketergantungan kepada selain Allah agar terjaga dan terlindungi dari segala mara bahaya. Demikian pula di dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Bashir radhiyallahu taala an, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan pesan Rasulullah kepada yang lain, Allah yubtiyanna fi raqabati ba'iri ilada min watar au ilada illa uti'ab, agar tidak dibiarkan biarkan, jangan ada yang tersisa, dikalungkan di leher-leher binatang, kecuali itu dipatahkan. Karena kebiasaan musyrikin dulu, semenjak diutus, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sama, agar binatangnya aman, tidak dicuri orang, tidak terkena mara bahaya, penyakit, hama dan semisalnya, dikalungkan di leher unta, sapi, kambing mereka, kalung-kalung tertentu dari bahan ini, dari akar itu, dengan anggapan ini tadi, agar terselamatkan dari kejelekan yang mereka benci, agar tidak tertimpa pada binatangnya sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul utus kepada para sahabatnya, jangan dibiarkan, jangan ada yang tertinggal, yang dikalungkan di leher-leher binatang itu, kecuali kalian putuskan dan kalian patahkan, dididik agar mereka bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW katakan, innar ruqa wattama'ima wattiwalatasyir. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, mantra-mantra yang biasa dibaca di masyarakat jahiliyah, komat kamit dengan kalimat yang tidak bisa dimengerti maknanya, demikian pula tamahim-tamahim tadi yang digantungkan di atas pintu, tulisan-tulisan yang tidak dimengerti maknanya, atau itu diletakkan di gelangnya, di tangannya, di bahunya, di sabuknya, dikalungkan, atau terkadang sebagian orang meletakkan itu di atas warungnya agar ramai, laris, tidak diganggu oleh yang lain dan semisalnya. Semua itu Rasulullah katakan syirik, mempersekutukan Allah dengan yang lain, termasuk tiwala. Tiwala dulu di masa jahiliyah biasa mereka gunakan agar seorang wanita mencintai seorang lelaki, atau sebaliknya seorang istri agar benci kepada suaminya, tidak mau didekati, mirip dengan ilmu pelet. Semua itu syirik. Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika bergantung, berharap dan yakin kepada sesuatu selain Allah, akan Allah pasrahkan dia kepada sesuatu itu, ancaman besar. Dalam hadis Abdullah bin Uqaim ditirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah katakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu harapannya kepada itu, bukan kepada Allah, maka akan dipasrahkan kepadanya. Kalau seorang hamba dipasrahkan kepada selain Allah, apa yang dia nanti kecuali kehancuran? Rabbnya, Tuhannya sudah berlepas diri darinya. Dia digantungkan, dipasrahkan kepada yang dia yakini selain Allah, kepada sehelai benang, kepada seutas tali, kepada secarik kertas tertulis di situ kalimat-kalimat yang gak jelas. Raja-raja yang dia letakkan di rumahnya, di warungnya, di badannya, di mobilnya, dan di tempat yang lainnya, akan Allah pasrahkan kepada sesuatu itu. Seorang hamba yang penuh kelemahan, kalau sudah dipasrahkan oleh Allah kepada selain diri Allah yang maha mulia, apa yang dia inginkan, apa yang tersisa baginya, kecuali pasti kehancuran dan kenistaan. Terhina hamba itu di dunianya dan akhiratnya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Oleh sebab itu bergantunglah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah hanya kepada Allah. Yakinlah yang menyelamatkan kita hanya Allah. Berdoalah kepada Allah semata. Bergantung tawakal kepada Allah. Beri aku kebaikan ya Allah. Kalau Anda punya warung, mintalah kepada Allah. Ya Allah, lariskan daganganku. Lakukan bisnismu dengan baik. Barokai ya Allah. Anda takut ada orang iri, ingin kejelekan, kerugian bagimu. Berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku. Jaga usahaku. Jaga harta bendaku dari setiap orang yang menginginkan kerusakan dan kejelekan bagimu. Bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada tulisan-tulisan, bukan kepada raja-raja yang digantungkan atau diletakkan di sana dan di sini dari segala barang dan tempat usaha kita. Tawakal mendidik kita untuk pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk sangat dikhawatirkan ketika seseorang meyakini dan justru beranggapan sesuatu itu yang menentukan kebaikan baginya atau melindungi darinya dari segala mara bahaya. Dia telah musyrik dan menyekutukan Allah, Rabbnya dengan yang lainnya. Paling minimnya dosanya adalah dosa besar saat dia akan berkata, saya yakin memang hanya Allah segalanya yang menentukan, tetapi ini sebagai asbab, ini sebagai perantara supaya kita selamat atau supaya kita mendapat kebaikan. Tapi perantara ini perantara yang tidak dibenarkan, asbab yang tidak diperbolehkan dalam syariat, itu pun membuatmu telah terjatuh dalam dosa besar yang sangat besar yang mengancam iman dan tauhidmu. Semoga Allah melindungi kita semua, iman dan tauhid kita dari segala yang mencoreng dan merusaknya. Aku lumasalimtum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ketahuilah oleh kita semua bahwa yang namanya namimah, yang digantung, yang diletakkan, dipakai di badan, ada dua macam. Yang pertama disepakati oleh ulama itu haram. Ketika tamimah-tamimah tersebut membawa makna berbau kemusyrikan, angka, huruf dalam bahasa Arab atau yang lain yang tidak dimengerti arti dan maknanya, maka ini jelas keharamannya, atau bergambar bintang dan semisalnya. Yang kedua, ketika tamimah ini kadang muncul pertanyaan, justru tertulis ayat-ayat Quran padanya. Seringnya kalau itu pada kaum muslimin, ayat-ayat Quran diletakkan di kertas kecil, kemudian itu yang dikalungkan di leher anaknya atau di tempat rumahnya dan semisalnya. Perkara ini pun, walaupun itu ayat-ayat Quran, hendaknya dijauhi dan ditinggalkan, jangan digunakan untuk itu, karena beberapa sebab berikut. Yang pertama, keumuman larangan Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Secara umum Rasulullah katakan yang menggunakan dan menggantungkan tamimah-tamimah semacam itu, dia telah musyrik kepada Allah. Umum apapun itu bentuk tamimahnya. Yang kedua, perkara itu bisa menyeret kepada ketergantungan kepada selain Allah, terutama orang-orang awam dan jahil. Akhirnya dia bergantung kepada yang ditulis, bukan kepada Allah. Menjadi batu loncatan dan jembatan, menyeret mereka ke dalam perkara yang disekutukan Allah dengannya. Yang ketiga, itu akan menjadi batu loncatan pula dari yang awalnya tulisan Quran, akhirnya berpindah dan terseret kepada raja-raja dan tulisan mantra yang tidak bisa difahami. Yang ketiga, hal itu pula mengakibatkan Quran bisa dihinakan. Karena kalau itu dipakai, disapu, atau diletakkan di kalung, atau di gelangnya, sementara dia manusia ke kamar mandi, berarti ikut bersamanya, dia buang hajat, dia BAB, tempat najis, bau, bersamanya ayat-ayat Quran, terhinakan Al-Quranul Karim, yang semestinya diletakkan di tempat yang suci dan mulia. Quran diturunkan bukan untuk itu. Quran diturunkan untuk kita baca. Quran diturunkan untuk kita tadabbur, pelajari tafsir dan maknanya. Quran diturunkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, bukan untuk dibuat gelang, kalung, ditempelkan di rumah atau yang lainnya. Baca Quran, pahami maknanya, amalkan isinya. Itu Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang pula ditipu dengan hal-hal yang tidak jelas. Sebagian mereka menggunakan gelang, entah yang katanya dari batu ini, dari bahan itu, yang katanya membuat pelancaran darah, yang katanya menurunkan berat badan, yang menstabilkan detak jantungnya dan lain sebagainya. Perkara yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekalipun. Satu, itu menyerupai tamimah yang jelas haramnya. Ada bentuk sangat dikhawatirkan, mulai dari situ ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerupai orang-orang yang menggantungkan mantra-mantra, memakai mantra di gelang atau di tubuhnya. Dan Rasulullah katakan, man tasyabba biqaumin fa huwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk disamakan seperti kaum itu. Yang kedua, tanyakan kepada ahlinya. Dalam hal ini medis, tanya kepada dokter, tanya kepada spesialis. Mereka belajar, betul tidak, ilmiah apa enggak, dari batu ini, dari bahan itu bisa melancarkan peredaran darah hanya dipakai sebagai gelang. Benar tidak kalung, anting bisa melancarkan peredaran darah, bagus untuk jantung, menurunkan berat badan, atau cuma itu fiktif, tidak ada kebenarannya, dan itu nomor sekian kerugian materi. Anda mungkin beli dengan harga mahal, tapi itu nomor sekian. Yang paling besar ancamannya iman Anda, tauhid Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya seorang mukmin berbuat sesuatu yang mencoreng agamanya, yang taruhannya adalah imannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga iman kita, jaga tauhid dan agama kita, karena itu segala-galanya. Yang termahal yang kita miliki di dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga iman kita, tauhid kita, sampai ajal kita menjemput di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma warzuqhum bithanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik, Allahumma wa aslih fihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma arham syuyukh ar-rukah, Allahumma arham bahaim ar-rukah, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ghaithan nafi'an, Allahumma sayban nafi'an, Allahumma wala taj'alna minal qanitin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.